بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله حفظكم الله. الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka pasti kalian tidak bisa. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah anak soleh. Berupa anak yang soleh. Karena anak yang soleh bermanfaat untuk orang tuanya, baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu in qata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang insan meninggal, maka akan terputus amalnya. Dia tidak bisa lagi beramal kecuali pada tiga perkara. Perkara pertama, sadaqah jariyah atau wakaf. Maka seorang yang mewakafkan hartanya ketika dia hidup, maka jika dia telah meninggal, pahalanya terus mengalir. Sadaqah jariyah, sadaqah yang mengalir, pahalanya terus kepada pemilik wakaf. Perkara kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada orang, kepada anak, kepada murid, kepada orang tua, dan kepada siapa saja. Jika yang mengajarkan meninggal, maka ilmu yang bermanfaat tersebut, yang selalu diamalkan, yang selalu diajarkan dari satu orang ke orang lain, akan terus mengalir pahalanya kepada orang pertama yang mengajarkan. Orang pertama dan yang lain yang mengajarkan ilmu tersebut. Perkara ketiga adalah anak soleh. Waladin solehin yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1631. Sehingga anak yang soleh adalah impian, harapan semua orang. Bahkan para nabi dan orang-orang soleh sangat memperhatikan keturunannya. Dikarenakan pada anak yang soleh tersebut akan didapatkan banyak kebaikan. Akan tetapi pada masa ini, banyakkan manusia, terkhusus pada zaman yang begitu banyaknya perkara yang melalaikan dan perkara yang menyibukkan, sehingga kebanyakan orang tidak mengetahui petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dalam mentarbiyah anak-anaknya. Padahal mentarbiyah anak, mendidik anak termasuk perkara yang wajib diketahui seorang muslim. Termasuk perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Sehingga dia bisa mendidik anaknya di atas tuntunan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji, memurajaah ayat-ayat atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pendidikan anak. Semoga apa yang kita kaji bersama ini menjadi amal yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah hafizakumullah, kita akan memberikan beberapa muqaddimah. Yang pertama, yang perlu diketahui oleh setiap orang bahwa anak itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha, yahbu liman yasha inatan wa yahbu liman yasha adh-dhukur." Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa saja yang Allah hendaki. Dan memberikan keturunan berupa anak-anak perempuan kepada yang Allah hendaki. Dan memberikan keturunan berupa anak-anak laki-laki kepada orang yang Allah hendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah memberi anak laki-laki dan anak perempuan kepada seseorang. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan Allah menjadikan sebagian orang mandul tidak memiliki anak. Innahu 'alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, menciptakan apa saja yang Allah hendaki. Allah memberikan kepada seseorang di mana Allah bisa memberikan pada seorang semua anak laki-laki. Dia tidak memiliki anak-anak perempuan. Baliknya Allah terkadang memberikan, menganugerahkan kepada seorang anak perempuan. Semuanya anak perempuan. Dia memiliki hanya anak perempuan, tidak memiliki anak laki-laki. Atau Allah juga jika menghendaki akan memberikan anak laki-laki dan perempuan pada seseorang. Dan jika Allah hendaki, maka Allah menjadikan sebagian orang mandul tidak memiliki anak. Maka berkata Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, di mana beliau rahimahullah berkata, "Bada'a subhanahu bi dzikril inati tasyrifan mahunna liyahtamma bi sawnihinna wa ihsan ilayhinna." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menyebutkan pertama kali adalah anak perempuan. Allah menyebutkan anak perempuan di awal ayat. Dengan tujuan untuk memuliakan anak perempuan. Tashrifan lahunna. Dan dengan tujuan agar orang tua perhatian dalam menjaga anak-anak perempuannya. Serta berbuat baik kepada mereka. Ini tujuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan kepada seorang anak perempuan, semua anaknya perempuan. Di sini Allah memulai dengan penyebutan anak perempuan untuk memuliakan dan agar orang memperhatikan dalam menjaga dan berbuat baik kepada anak perempuan. Wa yaqulu Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, berkata Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, inna min yumni al-mar'ati tabqiruha bil unsa qabla adh-dhakar. Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita itu dia diberikan anak pertama berupa anak perempuan. Dia diberikan anak perempuan sebagai anak pertamanya sebelum diberikan anak laki-laki. Li'anna Allah bada'a bil inats, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi memulai dengan anak perempuan, penyebutan anak perempuan. Wa min yumnil mar'ah, maksud dari yumnil mar'ah adalah min barakatiha, di antara keberkahan seorang wanita, wa 'alamati sa'adatiha fid dunyaha qabla al-akhirah, dan sebagai tanda kebahagiaan seorang wanita di dunia sebelum di akhirat adalah diberikan anak pertama berupa anak perempuan. An-nasu arba'atu aqsam, manusia itu ada 4 macam. Qala Ishaq bin Bishr, berkata Ishaq bin Bishr, nazalat hadhil ayatu fil anbiya'i thumma ammat. Ayat tersebut yang telah kita bacakan tadi turun untuk para nabi, tentang para nabi, kemudian berlaku umum untuk semua manusia. Yang pertama, Falut abul banati lam yulad lahu zakar. Nabi Lut adalah bapak anak-anak perempuan. Beliau tidak memiliki anak laki-laki, semuanya perempuan. Yang kedua, wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, abul auladi lam yulad lahu unta. Nabi Ibrahim bapak dari anak laki-laki. Semua anaknya adalah laki-laki. Tidak memiliki anak perempuan. Yang ketiga, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 2 jenis. Ya, ini diberikan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keempat, wa Yahya ibn Zakaria Afim. Nabi Yahya mandul tidak memiliki anak. At-tajwiju fil ayah au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, atau Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan pada seseorang, wal jam'u bainal banin wal banat, Allah mengumpulkan pada seorang anak laki-laki dan anak perempuan, memberikan 2 jenis anaknya kepada seseorang. Kemudian ikhwati fillah hafizakumullah, mukaddimah berikutnya, anak itu adalah zina wa fitnah, perhiasan dan ujian. Anak sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatu shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal soleh yang dilakukan soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan seseorang. Di sini Allah menyebutkan bahwa harta dan anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan dan anak-anak. Di sini juga disebutkan bahwa anak adalah perhiasannya yang dianggap indah oleh manusia. Dan anak-anak itu adalah ujian fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Ya. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Dan di sisi Allah pahala yang besar bagi yang mentaati Allah dan menunaikan haknya pada harta. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, ketika Rasulullah SAW berada di atas mimbar sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husain berjalan di hadapan beliau SAW. Kemudian ia taat karan, ya, tersandung, jatuh. Dan saat itu Al-Hasan dan Al-Husain mengenakan baju merah. Maka Rasulullah SAW langsung turun, ya, panazala Rasulullah SAW fahamalakuma, langsung turun dari mimbar untuk mengangkat keduanya. Tumakal, kemudian Allah Rasulullah SAW bersabda, sadaqallah, telah benar Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Ra'aitu wa hadzaini al-ghulamaini yamshiyani yata'assarani, aku melihat dua anak laki-laki ini berjalan kemudian tersandung. Falam asbir hatta nazartu wa hamaltuhuma, aku tidak bisa menahan diri untuk turun dari mimbar dan langsung aku angkat mereka berdua. Ini sabda Rasulullah SAW, ya, menjelaskan firman Allah tadi dalam surat At-Taghabun ayat 15. Begitu juga ikhwati fillah hafizakumullah, anak-anak itu terkadang menyibukkan, melalaikan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, beribadah dan mentaatinya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di sini disebutkan bahwa anak-anak dan harta benda itu bisa melalaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang jangan sampai harta benda dan anak-anak kalian itu melalaikan dari beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, yang menghalangi dari jalan dan ketaatan kepada Allah. Maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua agar tidak terlalaikan oleh istri-istri dan anak-anak kita, sehingga kita tidak mentaati Allah, tidak menunaikan hak Allah, maka ini teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al auladu majbanatun wa mabkhalatun. Al auladu, anak-anak itu majbanah yang menyebabkan seseorang menjadi pengecut, mabakhalah, dan menjadi penyebab seorang menjadi bakhil. Di mana terkadang anak-anak itu menyebabkan seseorang takut untuk mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakat yang itu adalah rukun Islam, apalagi sedekah sunnah, karena terbayangkan oleh seseorang bahwa dia tidak bisa menafkahi anak-anaknya jika dia berzakat. Ini makna mabakhalah. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, majbanah, menjadi sebab seorang itu menjadi pengecut, takut mati, sehingga dia tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwati fillah hafizakumullah, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, para nabi dan orang-orang saleh sangat memperhatikan tentang urusan keturunan atau anak-anak mereka. Di mana Nabi Zakaria berdoa dalam surat Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Dia berkata, yakni Nabi Zakaria berkata, berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Berilah aku keturunan yang baik akhlaknya dari sisimu. Innaka samii'ud du'a. Sungguhnya engkau maha mendengar doa. Begitu juga ibadur rahman, orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa berkata, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, sebagai penyenang hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Beginilah perhatian para nabi dan orang-orang saleh kepada keturunan mereka, kepada anak-anak mereka. Kemudian ikhwati fillah, anak yang saleh tentunya sangat bermanfaat kepada atau bagi orang tuanya. Di mana anak yang saleh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada pada hadis yang telah kita sebutkan tadi, Idza mata al-insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalasah. Jika seorang insan meninggal, maka akan terputus amalnya. Dia tidak bisa beramal lagi kecuali pada tiga perkara, sedekah jariyah, wakaf, sedekah yang mengalir terus pahalanya, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yada'ulah, atau anak salih yang mendoakan untuk kedua orang tuanya, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Begitu juga ya, dalam hadis yang sahih ya, yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab' yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi." 7 perkara yang terus mengalir pahalanya ya, setelah seorang hamba meninggal berada di dalam kuburnya. 7 perkara ini adalah man 'allama 'ilman. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, aw ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai. Yang ketiga, aw hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Aw warasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon kurma. Aw bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Aw warasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Aw taraka walidan, aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang tua yang meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya selepas kematiannya. Ini syahid dari hadis ini. Seorang anak yang saleh akan memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya selepas kematian orang tuanya. Setelah kematian orang tuanya. Sehingga ini faedah yang besar bagi seorang. Jadi anugerahkan anak ya, untuk mendidik anaknya agar menjadi orang soleh, sehingga dia mendapatkan doa, mendapatkan faedah walaupun dia telah meninggal dunia. Ikhwati fillah hafizakumullah, kewajiban mentarbiyah, mendidik anak di atas kebaikan adalah kewajiban bagi semua orang, bagi semua orang tua. Di mana orang tua wajib untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya agar anaknya menjadi amal saleh, agar menjadi anak yang mendoakan ampunan, memohonkan ampunan untuknya ketika dia telah meninggal. Dan tentu saja anak yang soleh akan bermanfaat pula bagi orang tuanya saat orang tuanya masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan kewajiban dalam mendidik anak, mentarbiyah anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijara." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga termasuk anak-anak kita. Sehingga wajib kita untuk menjaga anak kita dari hal-hal yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini ada dalil ya, yang menunjukkan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya di atas kebaikan. Begitu juga dalam surat Taha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya, dalam menunaikannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta harta kepadamu. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, ya. Dan akibat yang baik itu untuk ketakwaan, ya. Pada ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Semua kalian, ya, tiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya, tentang orang-orang yang dipimpinnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanyai, akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukan oleh keluarganya. An ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri itu adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang apa yang diamanati kepadanya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pelayan itu pemimpin dalam harta sayidnya, majikannya, dan akan ditanya tentang apa yang diamanati kepadanya. Faqulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini juga disebutkan, ya, dijelaskan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Sehingga hadis ini menjelaskan kewajiban dalam mendidik anak. Orang tua, ibu yang telah melahirkan, ya, kemudian membesarkan, ya, begitu juga seorang bapak yang menafkahi anak dan istrinya, ya, akan dimintai pertanggungjawaban, ya, tentang bagaimana dia mendidik anaknya, tentang bagaimana dia menterbiah anaknya. Ya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat jika mereka berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Dan pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun. "Wa farriqu bainahum fil madaji'i." Dan pisahkanlah ketika mereka berumur 10 tahun, ya, pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Kemudian dalil yang menunjukkan kewajiban mendidik anak di atas kebaikan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan hadis ini adalah hadis hasan, ya, di mana sahabat Abdullah Ibn Amr berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yaqut." Atau an yudhi'a yudhi'a man yaqut, ya. Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang dibawa pertanggungjawabannya. Maka orang-orang atau orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, tidak mendidiknya dengan tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan dosa, ya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ikhwatikillah hafizakumullah. Orang tua, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada mukaddimah tadi, ya, memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk mendidik anaknya. Akan tapi disayangkan, kebanyakan manusia tidak melakukan sebab-sebab yang membantunya untuk mendidik anak. Dan tidak mencurahkan tenaganya untuk melakukan sebab-sebab yang bisa membantunya dalam mendidik anaknya. Sehingga anaknya tumbuh di atas ketakwaan dan mencintai kebaikannya. Ini sangat disayangkan. Kebanyakan manusia, terutama pada zaman yang dipenuhi dengan media-media yang melalaikan anak dari hal-hal yang bermanfaat, kita dapatkan kebanyakan manusia tidak melakukan sebab-sebab, ya, yang bisa membantunya dalam mendidik atau mentarbiyah anak. Padahal, ikhwatillah, fillah, ya, semua orang, terkhusus orang tua dalam mendidik anaknya, itu dia melakukan salah satu jenis dari dua jenis hidayah. Para ulama membagi hidayah itu menjadi dua jenis. Yang pertama, hidayah itu dalalatin wa irsyadin wa bayanin. Hidayah berupa mengarahkan, ya, menunjukkan dan menjelaskan kepada kebenaran. Ini yang dilakukan oleh semua orang, termasuk orang tua. Dituntut dari semua orang, ya, untuk melakukan hidayah itu dalalatin wa irsyadin wa bayan. Ya. Dimana hidayah ini dengan menunjuki manusia kepada kebaikan. Terkhusus orang tua yang mengajarkan anaknya kepada kebaikan. Mengajarkan ilmu didasari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salafus Saleh. Mengajari anak-anaknya untuk berbuat baik, ya, berakhlak yang baik. Ya. Ini adalah tugas semua orang, ya, untuk memotivasi, mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Ya. Terkhusus orang tua, ya, dia memiliki tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia memotivasi, mendorong anaknya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dan hidayah ini, hidayah dalalatin wa irsyadin wa bayan, disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sungguh engkau benar-benar, ya, membimbing pada jalan yang lurus. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, mendakwakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang, terkhusus orang tua. Dia harus mendidik anaknya di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa kita lakukan dan menjadi tanggung jawab orang tua, menjelaskan, mengarahkan dengan semaksimal mungkin anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Adapun jenis kedua, hidayah kedua yaitu hidayah taufiq wal ilham wal qabul. Hidayah taufiq, ilham, al-qabul, menerima kebenaran, digerakkan hatinya untuk beramal soleh. Ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki hidayah ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia hendaki dengan rahmatnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia hendaki. Dan Dia lebih tahu siapa yang berhak menerima petunjuk. Maka hidayah taufiq wal ilham wal qabul ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan sebab-sebab, dan itu adalah bentuk pendidikan kepada anak, jangan kita lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah memberi hidayah kepada anak-anak kita bisa mengamalkan, bisa menerima ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang diajarkan oleh guru-guru anak kita. Itu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 48 berfirman, "In 'alaika illal balagh." Ya. Wajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Kita hanya menyampaikan dengan semaksimal mungkin, dengan cara-cara tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam firman Allah ayat surah Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha." Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang pada siapa saja yang Dia hendaki. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Maka pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa langkah dalam mendidik anak kita. Semoga apa yang kita kaji saat ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita akan sebutkan secara ringkas karena waktunya tidak memungkinkan karena sangat banyak. Langkah pertama dalam mendidik anak adalah kita mulai memperbaiki diri kita. Kita mulai memperbaiki diri kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kebaikan bapak dan ibu adalah sebab terpenting yang bisa membantu dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak. Karena orang tualah teladan bagi anak-anaknya. Sedangkan anak-anak itu, mereka akan meniru bapak dan ibunya, ya, akan meniru orang tuanya. Seorang anak akan meniru bapaknya, ya, seorang anak laki-laki akan meniru bapaknya, dan anak perempuan akan meniru ibunya. Sehingga langkah pertama ini, orang tua harus berusaha memperbaiki dirinya agar dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena teladan itu adalah tarbiyah terbesar bagi anak-anak. Karena anak-anak itu mencontoh, ya, meniru orang tuanya. Jika orang tuanya baik, ya, maka anaknya akan insya Allah baik, ya, berusaha, ya, meniru orang tuanya yang baik. Illa ma rahim Allah. Ikhwati fillah hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, ya, walaupun amalnya tidak sampai seperti amal bapak ibunya, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Dalam surah At-Tur ayat 21 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, Allah subhanahu menjelaskan, ya, begitu pentingnya teladan seorang bapak atau seorang ibu terhadap pendidikan anaknya. Di mana dalam surat ini, ya, dalam ayat ini, orang tua yang beriman, ya, akan menyebabkan, ya, anak-anaknya mengikuti dalam keimanan, ya, sehingga anak-anaknya nanti akan bertemu dengan orang tuanya walaupun amal anaknya tersebut tidak seperti orang tuanya. Dan kami, kata Allah, tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan orang tuanya. Sehingga orang-orang yang beriman, terkhusus orang tua yang beriman, yang mengajarkan anaknya untuk beriman, ya, dia akan dipertemukan, ya, dengan anaknya. Orang tua tersebut akan dipertemukan dengan anaknya di surga, ya, akan menarik anaknya ke surga. Semua kita digolongkan, dijadikan orang tua yang seperti ini. Sehingga tauladan orang tua itu adalah sebab terbesar dalam mendidik anak. Ya. Karena anak itu meniru dan mencontoh orang tuanya. Ya. Meniru dan mencontoh orang tuanya. Langkah kedua dalam mendidik anak adalah memilih ibu yang salihah, ya, atau memilih istri yang salihah. Karena seorang yang menginginkan, ya, buah yang matang, buah yang bagus, ya, hasilnya mendapatkan buah yang bagus, maka dia harus mencari tanah yang bagus pula. Ini permisalan, ya. Kalau seorang yang ingin mendapatkan buah yang kualitasnya bagus, maka dia harus mencari tanah tempat tumbuhnya buah tersebut. Ya. Harus mencari tanah yang bagus untuk tempat tumbuhnya buah tersebut. Ya. Dan di antara hikmah terbesar dalam pernikahan itu adalah lahirnya anak-anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah, ya, sehingga menjadi simpanan investasi bagi orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, dan ini adalah hadis yang hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waduda wal waluda fa inni mukazzirun bikum al umama." Ya. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku berbangga atas banyaknya kalian pada umat-umat yang sebelumnya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, aku berbangga dengan banyaknya umatku dibandingkan umat-umat sebelumnya. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memilih istri yang penyayang dan subur. Sehingga kita harus mencari istri yang seperti ini. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kriteria manusia dalam menikah dalam memilih pasangan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba'ah." Wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima aliha, yang pertama karena harta yang dimiliki perempuan tersebut. Wali hasabiha, karena keturunan, garis keturunan yang bagus. Wali jamaliha, atau yang ketiga, perkara yang ketiga, kenapa wanita itu dimiliki? Karena kecantikan, yang dimiliki perempuan yang ingin dinikahi. Walidiniha, yang keempat, kriteria yang menyebabkan seorang mau menikahi perempuan adalah karena agama, kesolehannya. Maka kata Rasulullah SAW, "Fazfar bizatid din taribat yadak." Maka dapatkanlah yang soleha, yang memiliki agama yang kuat, yang kokoh, taribat yadak. Maka engkau akan beruntung. Ini adalah doa dengan kebaikan taribat yadak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Perempuan-perempuan yang saleh taat kepada Allah dan suaminya. Hafizatul ghaibi bima hafizallah, dan menjaga diri ketika suami tidak ada karena penjagaan Allah dan taufiknya. Ikhwati fillah, jazakumullah, ini langkah kedua, memilih istri yang salihah. Memilih istri yang salihah agar dilahirkan anak-anak yang saleh. Ini usaha atau langkah kedua untuk mendapatkan atau untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, hafizakumullah, dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika ada laki-laki yang datang kepada kalian yang kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu atau saudarimu. "Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'aridh." Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang luas. hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sehingga pondasi yang kuat ya, dalam memilih pasangan adalah agama dan akhlaknya ya. Yang bisa menyebabkan ya, atau mendukung dalam tarbiyah pendidikan yang benar kepada anak kedepannya nanti. Ya. Begitu juga dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yang ini adalah langkah ketiga dalam mendidik anak untuk mendapatkan anak yang saleh ya, yaitu dengan zikir ya, menyebut nama Allah ketika berjima ya. Karena ini adalah salah satu sebab yang membantu seorang untuk mendapatkan anak yang saleh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qal," seandainya salah satu dari kalian yang mendatangi istrinya untuk berhubungan, kemudian dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wajannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan. Fakudya bainahuma walad lam yadurrahu. Maka jika dia diberikan anak hasil hubungan tersebut, maka syaitan tidak akan membahayakan anaknya. Maka syaitan tidak akan membahayakan anaknya. Bagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, lam yadurrahu syaitan abada. Nah, siapa yang membaca doa itu ketika berhubungan, ya, maka syaitan tidak akan bisa membahayakannya selamanya, ya, abada. Dan dalam riwayat ini, dalam lafaz ini, lam yadurrahu syaitan abada, ya, ada perselisihan ulama ya, tentang maksudnya ya, dalam maksud bahaya darar ya. Ada yang mengatakan ya, bahwa syaitan tidak bisa menguasai anak tersebut karena barokah dari membaca bismillah tadi. Ada yang mengatakan syaitan tidak bisa membinasakan, menjerumuskannya. Ada yang mengatakan ya, syaitan tidak bisa membahayakan tubuh anaknya. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Daqiq Al-Aid ya, mengatakan bisa jadi ya, maksudnya tidak membahayakan agamanya pula. Kemudian berkata Ad-Daudi menjelaskan maksudnya tidak syaitan tidak bisa membahayakan anaknya selamanya, sama tidak bisa membahayakannya untuk selamanya ya. Ai lam yuftinhu an dinihi ilal kufri wa laysal muradu ismatu anil maksiyah. Maksudnya syaitan tidak bisa membujuknya menuju kekufuran ya. Dan bukan maksud ya, lam yadurrahu itu terlindungi dari maksiat, dari melakukan kemaksiat. Bisa dilihat dari dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan intinya Allah akan menjaga anak tersebut ya, dari maksud syaitan, dari gangguan syaitan. Disebabkan barokah zikir doa yang dibaca oleh pasangan suami istri tersebut. Berikutnya kita sebutkan secara ringkas karena mungkin sudah satu jam ya. Kalau kita sebutkan dalil-dalilnya mungkin akan panjang, sehingga kita sebutkan langkahnya dan mungkin sebagian dalil ya dari Al-Quran dan hadis ya, atau hadis Rasulullah SAW. Langkah berikutnya dalam mendidik anak adalah mengetahui ya, keutamaan mentarbiah mendidik anak perempuan ya. Karena sebagian manusia ya, sebagian manusia dia sedih jika dikaruniai anak perempuan. Padahal ini adalah perbuatan atau akhlak orang-orang pada masa jahiliyah dulu. Ya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unta walla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Jika dikabarkan salah satu dari mereka, orang-orang jahiliyah, dengan kelahiran anak perempuannya, maka wajahnya menjadi hitam. Ya. Dan dia sangat marah. Dia tidak suka dengan anak perempuan. Ya tawara minal qawmi min su'in ma busyira bih. Dia bersembunyi dari banyak orang disebabkan kabar buruk tadi. Ya. Yatawaru minal qawmi min su'i ma busyira bih. Dia bersembunyi dari banyak orang disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya tadi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apakah dia akan, ya, dia bingung orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu dia bingung. Apakah dia akan memelihara, membesarkan anak perempuannya ini? Atau akan dia kubur hidup-hidup. Ya. Kita lanjutkan. Alasaa ma yahkumun, alangkah buruknya yang mereka tetapkan. Maka orang-orang yang benci dikaruniai anak perempuan, maka mereka memiliki sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Karena seorang insan, seorang manusia tidak mengetahui kebaikan. Hanya Allah yang mengetahui kebaikan. Mungkin saja dengan dikaruniai anak perempuan tersebut, dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 19, "Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maka jangan sampai kita menjadi atau memiliki sifat-sifat orang jahiliyah dulu. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwati fillah, fillakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki sifat-sifat orang jahiliyah. Sebagian manusia, mereka bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang jelek. Karena melahirkan anak perempuan. Waliyazubillah. Atau ada yang menceraikan istrinya karena melahirkan anak perempuan. Waliyazubillah. Apakah orang tersebut tidak takut dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dalam menzalimi istrinya? Cukup kita memikirkannya. Melahirkan anak perempuan itu atas kehendak Allah atau atas kehendak istri. Tentunya jawaban kita adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Istri tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Maka janganlah kita menjadi orang-orang jahiliyah. Janganlah kita memiliki sifat orang-orang jahiliyah dulu. Bahkan ikhwati fillah, kita ketahui bersama bahwa orang yang telah Allah muliakan seperti Nabi Lut atau Nabi Syuaib ya, alaihi wassalam ya, mereka hanya memiliki anak perempuan ya, tidak memiliki anak laki-laki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, anak perempuan ya. Sehingga untuk apa kita ya, meniru orang-orang jahiliyah dahulu yang membenci anak perempuan ya. Bahkan dalam hadis yang sahih ya, dalam syariat kita ya, sebutkan keutamaan ya, orang yang mentarbiyah dua anak perempuan atau dua saudari perempuan ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala ibnataini aw thalathan, barang siapa yang menanggung dua anak perempuan atau tiga, atau mendidik dua saudari perempuan ya, menghidupi atau menghidupi dua saudari perempuan atau tiga, hatta yabinna au yamuta anhunna, sampai mereka menikah, yabinna menikah atau sampai dia mati ya, kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini, wa asyara bi isbi'ihi atau isbi'ihi al-wusta wallati taliha ya. Maka janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang seperti ini, yang menanggung, yang mendidik, yang membesarkan dua anak perempuan atau lebih, atau membesarkan dua saudari perempuan atau lebih, ya, sampai mereka menikah, ya, atau dia meninggal, maka dia akan dimasukkan surga, ya, bersama Rasulullah SAW, ya, seperti ya, dua jari, dekatnya seperti dua jari. Itu jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Ini keutamaan yang besar dalam hadis yang sahih dengan syarat Syaikhain, ya, Bukhari dan Muslim. Ya. Dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban. Sehingga ya, berkata Ibn Battal rahimahullah, ya, disebutkan dalam Fathul Bari, haqqun ala man sami'a hadzal haditha an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzila fil akhir afdal min dhalik. Itu saja orang yang mendengarkan ya, hadis ya, hendaknya dia beramal dengan hadis tersebut agar menjadi ya, rafiq ya, atau teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga ya. Dan tidak ada kedudukan yang lebih afdal di akhirat nanti dibandingkan dengan kedudukan orang ini yang mendidik dan membesarkan dua anak perempuan atau lebih, atau mendidik atau membesarkan dua saudari atau lebih ya. Ini keutamaan yang besar ya, dalam syariat kita. Berikutnya, langkah berikutnya dalam mendidik anak ya, itu kita melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika dikaruniai anak ya, baru dikaruniai anak ya, ketika anak kita lahir di muka bumi, dengan melakukan sunnah tahnik, yaitu mengunyah kurma, kemudian kurma itu dioleskan di langit-langit mulut bayi yang baru lahir tersebut ya. Sunnah tahnik, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Musa Al Ashari, mana beliau berkata, "Uli dali gulam, faataitu bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasammahu Ibrahim, fahannakahu bitamratin, wada'alahu bil barakah." Aku dikaruniai anak, ya, maka aku bawa anak tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama anakku itu Ibrahim dan mentahniknya, mengoleskan kurma yang sudah dikunyah di langit-langit mulut Ibrahim ini, di bayi Abu Musa ini. Wada'alahu bil barakah, dan Rasulullah SAW mendoakan anaknya dengan barakah. Ini salah satu hadis yang menunjukkan disunahkan melakukan tahnik. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya. Kecukupan satu riwayat ini saja. Ya. Fungsinya atau faedahnya ya, untuk melatih anak yang baru lahir itu, melatihnya untuk melatihnya agar dalam alal akli, untuk makannya, melatihnya biar supaya terlatih untuk makan. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, wa aulahu at-tamr, dalam mentahnik itu yang paling afdal menggunakan kurma. Fa in lam yatayassar farutab, jika dia tidak mendapatkan kurma, ya, tidak tersedia kurma, maka menggunakan rutab, ya, kurma muda. Wa illa fasyai'un halwun, atau jika tidak didapatkan pula rutab, maka dengan sesuatu yang manis. Wa asalun nahli aula min ghairihi, ya. Madu lebah itu yang lebih utama dibandingkan yang lainnya, ya. Jika tidak mendapatkan rutab atau kurma, maka yang paling afdal pakai madu, ya. Ini dalil-dalil menunjukkan disyariatkan, disunahkan mentahnik anak yang baru lahir. Kemudian langkah berikutnya dalam mendidik anak, yaitu menamakan anak, ya, memberi nama anak dan memberi kunyahnya dengan nama dan kunyah yang bagus. Ya. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyir al-isma al-qabih. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengganti nama sahabat yang jelek. Ini menunjukkan orang tua ketika memberi nama anaknya, maka haruslah memilih nama yang bagus yang terdapat di dalam, terkandung dalamnya doa. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan banyak riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengganti nama sahabat yang nama-nama yang jelek. Begitu juga ya, ketika memberi kunyah, ya, maka hendaklah memberi kunyah yang bagus. Ya. Kunyah itu adalah sesuatu yang didahului dengan abu atau ada um, ya, Abu Abdurrahman misalnya, atau Abu Muhammad dan semisalnya. Ya. Di mana Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang sahih, ya, beliau, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, memberi kunyah pada salah satu anak dengan kunyah Abu Umair. Padahal dia masih kecil, Abu Umair ini. Di mana Rasulullah SAW mencandainya, ya. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, ya, burung kecil milik Abu Umair ini. Ini dalil bahwa disyariatkan memberi kunyah kepada anak. Bahkan dalam adab syar'iyah karya Ibn Muflih, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ajjalu, ya, atau ajjilu bikuna auladikum, ya. Kata Umar, bersegeralah memberi kunyah anak-anak kalian, hatta la tasra' ilaihim al-alqabu as-su. Segeralah memberi kunyah anak-anak kalian agar tidak, ya, kedahuluan, ya, mendapatkan julukan atau panggilan yang jelek. Ya. Berikutnya, langkah berikutnya dalam mendidik anak adalah melakukan syariat Allah berupa aqiqah atau an-nasikah. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinah bi aqiqatihi." Ya. Semua anak itu tergadaikan, ya, terikat dengan aqiqah. Ya. Dia tergadaikan sampai ditunaikan aqiqah, ya, atau sampai dilaksanakan aqiqah. Anak seorang anak itu masih tergadaikan, terikat. Tuzbahu anhu yawma sabi'i. Apa itu aqiqah? Dengan menyembeli satu ekor kambing bagi anak perempuan. Satu anak untuk perempuan dan dua kambing untuk anak laki-laki. Satu kambing untuk anak perempuan dan dua kambing untuk anak laki-laki, ya. Dan disembeli pada hari ketujuh, ya, dari kelahiran anak tersebut. Wa yuhlaqu wa yusamma, ya. Pada hari ketujuh itu dicukur dan diberi nama, ya. Hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Sehingga sangat penting, ya, menunaikan aqiqah ini. Seorang anak tergadaikan, ya, terikat. Maka berkata Al-Khattabi rahimahullah, disebutkan dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud, ikhtalafan nasu fi hadha wa ajwadu ma qila fihi ma zahaba ilaihi al-imamu Ahmad ibn Hammar radhiyallahu anhu rahimahullah qal, ya, manusia berselisih dalam masalah ini, dan pendapat yang paling bagus adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau berkata, hadza minasy syafa'ah yuridu annahu idza lam yu'aqqa anhu famata tiflan lam yashfa' fi abawayhi. Maksudnya, anak itu tergadaikan sampai ditunaikan atau dilaksanakan aqiqah adalah, seorang anak itu, ya, tidak bisa memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya, ya, jika dia mati, ya, dalam keadaan masih anak-anak, ya, belum ditunaikan aqiqahnya. Ini maksud dari tergadaikan atau terikat, ya, rahina atau murtahin. Anak tersebut tidak bisa memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti jika belum ditunaikan aqiqahnya. Berikutnya, ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, dalam hadis yang sahih dari Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, bahwa anil ghulami syatan, anak laki-laki itu dua kambing, wa anil jariyah syah, ya, anak perempuan satu kambing. La wala yadurukum dzukranan aw inatha, tidak masalah mau jantan atau betina kambing tersebut, ya. Berikutnya, langkah berikutnya, ya, dalam mendidik anak itu dalam masalah rodo'ah, penyusuan. Ya. Seharusnya seorang ibu itu memperhatikan dalam masalah menyusui anaknya ini. Ya. Di mana penyusuan yang tabii, yang alami, yang itu asal dari penyusuan, ya, yang tabii dari ibunya langsung, ya, ini memiliki pengaruh yang besar pada pertumbuhan anak dan kesehatannya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing atau mengarahkan para ibu untuk, ya, menyusui anak-anaknya selama 2 tahun secara sempurna, ya, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, liman arada an yutimma rida'ah, ya, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Karena dalam rida'ah, ya, seorang anak, seorang bayi, ya, yang menyusui langsung ibunya, ya, mendapatkan penyusuan langsung dari ibunya, ya, dia merasakan kasih sayang seorang ibu, ya, sehingga ada ikatan, ya, antara ibu dan anak. Ya. Di mana penyusuan yang tabii, yang alami dari ibu kandungnya, ya, memiliki itu sangat bermanfaat, ya, bagi ibu, ya, bagi seorang ibu pada kesehatannya, ya, kesehatan rahimnya, ya, dan kesehatan organ pencernaannya. Ya. Dan dalam Islam, ya, kalau memperhatikan dalam masalah penyusuan ini, ya, disebutkan, ya, dalam kitab fikih bahwa seorang yang menyusui, ya, boleh berbuka jika dia merasa kesusahan. Ya. Jika dia menyusui, dia merasa kesusahan, tidak mampu untuk berpuasa. Sehingga Islam sangat menekankan, ya, agar bayi itu disusui oleh ibunya langsung, ya, yang dikenal dengan istilah rida' tabii yang alami. Ya. Kebalikannya adalah rida' as-sina'i, ya, yang itu penyusuan bukan dari ibunya langsung, ya, begitu dengan susu-susu formula dan yang semisalnya, ya. Karena ikhwati fillah, jazakumullah, ya, bagaimana kata Ibnu Qasim rahimahullah, ya, dalam hasyiah Ar-Raudhul Murbi', ya, karena lirradha'ati ta'thiran fi tibah, karena pada penyusuan itu ada pengaruh dalam membentuk watak atau karakter, ya, seorang anak. Jika ibunya, ya, langsung, ya, yang tentunya diharapkan ibunya yang saleh, maka akan membentuk karakter yang baik pula. Ya. Begitu juga kata Ibnu Qasim, ya, wahaka al-qadhi anna man irtada'a min imra'atin hamqa kharaja al-waladu ahmaq. Barang siapa, ya, berkata Al-Qadhi, ya, barang siapa yang menyusu dari seorang wanita yang bodoh, maka anak yang disusu itu akan menjadi bodoh pula. Waman irtada'a min sayyi'atil khuluq ta'adda ilaihi. Dan barang siapa yang menyusu dari wanita yang memiliki akhlak yang jelek, maka akan menular pula akhlak jelek dari ibu susuannya ini. Wa man irtada'a min bahimatin kana balidan kal bahimah. Dan barang siapa yang menyusu dari binatang, maka dia akan menjadi balid, dungu seperti binatang. Ini perkataan Ibnu Qasim dalam Hasyiah Ar-Raudhul Murbi'. Ya. Maka ikhwati fillah jazakumullah, ya, bagaimana dengan, ya, susu-susu formula yang tidak diketahui sumbernya, ya, di mana dibuatnya, sehingga kita berusaha, ya, berusaha agar ibu kandungnya, ya, yang langsung menyusui anaknya langsung. Ya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah berdoa. Ya. Ini adalah langkah terpenting, ya, dalam mendidik anak. Jika Allah tidak menolong orang tua dalam mendidik anak, yang tidak memberi taufik, ya, maka usaha yang dilakukan orang tua itu sia-sia saja, tidak bisa berhasil, tidak berhasil sama sekali. Oleh sebab itu kita wajib berdoa. Semua orang tua harus berdoa dan memohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada anak-anaknya, keturunannya. Doa, doa atau doa adalah perkara yang paling penting dalam mendidik anak. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-hamba bertanya tentangku, maka sungguh aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku kabulkan permohonan atau doa orang yang berdoa jika berdoa kepadaku. Ya. Maka jangan sampai kita menyanyiakan ibadah yang agung ini, berdoa, ya, dan menghindari perkara-perkara yang menghalangi terkabulkannya doa. seperti makanan yang haram, ya, riba dan yang lainnya. Dan para nabi, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendoakan anak cucunya, ya. Dalam surat Ibrahim ayat 35, ya, Allah menyebutkan, ya, wa janubani wa baniya an na'budal asnam, ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Seorang nabi berdoa untuk anak keturunannya. Begitu juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku, termasuk orang yang melaksanakan salat. Nabi Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di sanalah Nabi Zakaria berdoa, "Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah." Ya Rabbku, anugerahkanlah aku dari sisimu keturunan yang baik akhlaknya. "Innaka sami'ud du'a." Sungguh Engkau Maha mendengarkan doa. Dan banyak doa dari orang-orang saleh yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Yang disayangkan, ikhwati fillah, ya, kebanyakan dari orang tua, ya, didapatkan mendoakan, bukan mendoakan kebaikan untuk anaknya, akan tapi dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, wal'iyadu billah. Ya. Ini perkara yang mungkar, ya, harus dijauhi oleh orang tua, ya, karena bisa saja doa untuk kejelekan anak itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga anaknya menjadi jelek. Ya. Dan yang mendapatkan kejelekan, maksadat, akibat dari kejelekan anak adalah orang tuanya sendiri. Ya. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah mendoakan kejelekan kepada diri kalian. Dan janganlah mendoakan kejelekan kepada anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan kepada harta benda kalian. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibullah. Supaya tidak bertepatan dengan waktu diterimanya permohonan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan atau berdoa kejelekan kepada orang tua. Semarah-marahnya orang tua, ya, hendaklah dia menjaga lisannya. Doakan kebaikan kepada anaknya. Ya. Hadakumullah, ya. Allah yahdikum, ya. Semoga Allah memberi hidayah, ya. Misalnya, yang semisalnya. Jangan mendoakan kejelekan pada anaknya. Rasulullah SAW, ya, mendoakan kebaikan untuk cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. U'idukuma bikalimati laitamah. Min kulli syaitanin wahamah. Wa min kulli ainin lamah. Ya. Aku minta perlindungan Allah untuk kalian berdua. Ya. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari syaitan. Dari semua yang memiliki racun. Yang dapat membunuh. Wa min kulli ainin lamah. Dan dari ain. Yang bisa membuat seorang berada dalam kejelekan. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya, mendoakan yang seperti ini kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Ya. Dan ikhwati fillah, orang tua tentunya berusaha mencari waktu-waktu yang mustajab, ya. Ketika malam terakhir, ketika sujud, ya, ketika safar, ya, untuk berdoa, memintakan kebaikan, memohon agar anaknya menjadi anaknya soleh, ya. Jangan sampai kita lupakan mendoakan kebaikan untuk anak kita, ya, dan menjauhi semua perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa dengan seperti memakan haram, ya. Makan dari perkara haram, ya, atau memakai pakaian yang haram, ya, kita jauhi, ya, karena ini akan dipertanggungjawabkan, ya, pada hari kiamat nanti. Berikutnya, langkah berikutnya dalam mendidik anak adalah mengajarkan anak kalimat tauhid. Mengajarkan anak kalimat tauhid. Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha mendikte anaknya yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qul, ya. Berkata Ummu Sulaim, qul, katakan wahai Anas, la ilaha illallah. Qul ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Katakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dan katakan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini yang diajarkan oleh Ummu Sulaim kepada anaknya. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya. Dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman. Dan sejauh-jauhnya orang tua itu mengulang-ulang ya, kalimat tauhid ini. Ya. Terkhusus seorang ibu ya, yang tiap harinya bertemu dengan bayinya, ya, bersenda gurau dengan bayinya, ya, dia berusaha ya, mengulang-ulang ya, kalimat tauhid ya, syahadatain ini. Agar anaknya terbiasa dengan syahadatain ini. Kemudian jika anaknya sudah bisa berpikir, ya, bisa memahami, maka jelaskan makna. Barulah dijelaskan makna dari dua syahadat ini. Ya. Dengan penjelasan yang mudah tentunya. Ya. Yang dipahami maknanya. Ya. Diajarkan bahwa Allah itu Esa. Tidak ada sekutu. Allah yang menciptakan. Allah di atas langit. Ya. Diajarkan kepada anak bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya, mengetahui semua yang kita lakukan, ya. Mendengar, melihat apa yang kita lakukan, ya. Dan mampu melakukan segala yang Allah hendaki. Ya. Mengajarkan kepada anak sikap tawakal, menyebutkan atau mengajarkan nama-nama Allah seperti Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Mengajarkan kepada anak kecintaan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Mengajarkan kepada anak cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan taat kepadanya. Dan menyebutkan akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya. Di mana Rasulullah SAW suka bersenda gurau dengan anak-anak. Dan intinya memahamkan kepada anak at-tauhid dan perkara yang mudah dipahami oleh mereka, ya. Diulangi, man rabbuka, siapa rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, siapa apa agamamu, wa aina Allah, di mana Allah, ya. Itu diulang-ulangi terus, ya. Masalah tauhid sehingga mereka tumbuh di atas tauhid. Diajarkan cinta kepada para sahabat, orang-orang saleh, ya. Diajarkan Al-Fatihah. Menghafalkan Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surat-surat yang mudah bagi anak yang masih kecil. Ya. Langkah berikutnya, membiasakan mereka ya, untuk beradab yang bagus, ya, berakhlak yang baik. Karena anak yang masih kecil itu, ya, tabiatnya itu mencontoh, meniru. Ya. Kita contohkan kepada mereka akhlak yang bagus, ya, adab yang baik, adab makan, adab tidur, adab salam, ya, mengambil makan dengan tangan kanan, ya, bertahmid, memuji Allah ketika bersin, ya, mendoakan ya rahmatullah kepada orang yang bersin, ya, mengajarkan akhlak jujur, amanah, ya, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikisahkan oleh Umar bin Abi Salamah qal, dia berkata, kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu anak di bawah asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanat yadi taqishu fi sahbah, dahulu tanganku saat makan kemana-mana, yaitu tatanawal min kulli janib, ini mengambil dari semua sisi piring. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak, samillah, bacalah bismillah sebelum makan. Makul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makul mimma yalik, dan makanlah makan yang ada di hadapanmu. Ya. Maka berkata Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati. Ya. Maka seperti itulah cara makanku. Terus menerus seperti itulah cara makanku sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kita jelaskan bahaya akhlak yang jelek, bahaya berdusta, bahaya berkhianat, ya. Memperingatkan anak dari perkara yang haram, ya. Sebagaimana Nabi SAW memperingatkan Al-Hasan dan Al-Husain ketika mereka berdua makan sedekah, ya. Dan ahli baik tidak boleh makan sedekah, ya. Maka Rasulullah SAW ya, berkata, bersabda, kafil-kafilnya. Ini kalimat teguran, ya, pada anak ketika melakukan suatu yang jelek, ya, kafil-kafil. Irmi biha, lemparkan, ya, buang, irmi biha. Ama alimta, tidakkah engkau tahu anna la na'kulu sadaqah, bahwa kita ahlul bait tidak makan sedekah. Ya. Ini ajaran tuntunan Rasulullah SAW, ya, menjelaskan perkara yang haram kepada anak, ya, supaya terbiasa dari kecil, ya, menjauhi perkara yang haram, benci kepada perkara yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka kewajiban orang tua adalah mencegah anaknya dari perkara yang haram, ya. Walaupun mereka belum mukallaf, ya, belum dihitung pahala dan dosanya, ya. Akan tapi jika dia terbiasa dari kecil dengan perkara yang haram, maka ketika besar dia susah untuk melepaskannya, ya. Untuk terlepas dari perkara yang haram, maka dari kecil kita membiasakan menegur mereka dari perkara yang haram sehingga mereka tidak terbiasa. Seorang ibu juga membiasakan, ya, mengajarkan kepada anak perempuannya sifat malu, ya, menjauh dari laki-laki yang ajanib, yang bukan mahram, ya, dan mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang menutup aurat, dan menjauhi pakaian-pakaian yang pendek, ya, yang tidak menutupi aurat, yang sebagian besar kaum muslimin, ya, terjatuh pada perkara ini, ya, tidak menutup auratnya. Ini tanggung jawab seorang ibu dan juga tanggung jawab seorang bapak, ya, untuk mengajarkan rasa malu, untuk mengajarkan anak perempuannya rasa malu dan menjauhi orang-orang yang bukan mahram agar terbiasa. Berikutnya, langkah berikutnya, muda'abah al-atfal, ya, bersenda gurau dengan anak-anak, ya, bersikap ramah, lemah lembut, ya. Karena sebagaimana yang diketahui bersama, ya, bersikap ramah, lemah lembut kepada anak-anak itu ada pengaruh yang besar pada pertumbuhan anak. Karena bermain itu adalah bagian dari kehidupan anak, ya. Sehingga jangan anggap remeh permainan anak-anak. Selama itu tidak melanggar syariat, ya. Kita ikut serta dalam permainan anak, ya. Kita bersenda gurau dengan mereka sehingga mereka mencintai orang tuanya, ya. Terhibur, ya. Dan mau mendengarkan nasihat orang tuanya dan arahan orang tuanya. Bagaimana dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 59, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Dengan rahmat, ya, dari Allah, engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut dengan atau terhadap para sahabat. "Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka, para sahabat, menjauhi atau menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, khitab atau seruan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah, ya, ketika menjelaskan ayat ini dalam As'ila Muhimmah Hawla Ruqah, haula ruqyah wa ruqah. Rasulullah beliau berkata, Rasulullah akmalul bashar wa afdaluhum. Rasulullah manusia yang paling sempurna, paling afdal. Wa afsahuhum wa a'lamuhum. Manusia yang paling fasih, yang paling berilmu. Lau lam yujad fihi hadzal wasfu, jika tidak dimiliki, tidak memiliki sifat ini, ya Rasulullah SAW tidak memiliki sifat ini, lam faddan nasu anhu, maka tentu para sahabat akan menjauhkan diri dari Rasulullah SAW, ya, jika tidak memiliki sikap lemah lembut kepada para sahabat. Dan watarakuhu, dan akan meninggalkan Rasulullah SAW. Watarakuhu da'watahu, meninggalkan dakwanya. Kaifa antal miskin, dan bagaimana dengan engkau, orang yang miskin, ya, yang bukan seorang rasul, yang bukan seorang nabi, ya, yang bukan orang yang berilmu, bukan orang yang fasih, bukan orang yang sempurna. Jika kita tidak beramal lembut, maka tentu orang-orang akan menjauh dari kita. Rasulullah SAW saja yang itu yang paling fasih, yang paling berilmu, ya, dicintai Allah, ya. Jika keras, bersikap keras, berhati keras pada para sahabat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, para sahabat akan menjauhkan diri dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apalagi kita, ya, yang bukan seorang rasul, jika kita bersikap keras dan berhati keras, maka anak-anak kita, ya, dan orang lain akan menjauhkan diri dari kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, khairukum khairukum li ahli, ya. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, ya, bersenda gurau dengan Abu Umair, anak kecil. Ya, ya Abu Umair, ma fa'ala nughair. Ini mencatatkan bahwa, ini menunjukkan bahwa disunahkan atau disyariatkan untuk bersenda gurau, ya, menjadi cara untuk mendidik anak agar mereka senang dengan kita dan mau mendengarkan nasihat kita. Berikutnya, langkah berikutnya dalam mendidik anak, membersihkan rumah kita dari alat-alat musik. Membersihkan rumah kita dari alat-alat musik, ya, dan gambar atau patung makhluk yang bernyawa, ya. Ini salah satu cara, langkah kita untuk mendidik anak. Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, mana Jibril menjanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu, ya, pada suatu hari, maka farata alaihnya. Malaikat Jibril tidak datang sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat hatinya, merasa berat. Maka Rasulullah SAW keluar rumah dan mendapati Jibril, ya, di luar rumah. Dan Nabi Muhammad SAW mengeluh kenapa tidak mendatangi beliau untuk menyampaikan wahyu. Maka Jibril AS mengatakan, inna la nadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Dalam riwayat Bukhari, sungguhnya kami para malaikat, kata Jibril, tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan terdapat di dalamnya anjing. Tidak masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan anjing. Dan bagaimana, ya, kondisi kita yang saat ini, ya, di mana rumah kebanyakan manusia di rumahnya terdapat gambar makhluk bernyawa, media-media yang membawa gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang menguji keimanan semua orang, ya, sehingga langkah dalam salah satu langkah untuk mendidik anak adalah membersihkan, ya, membuang, mengeluarkan alat-alat musik, gambar, patung, ya, perkara-perkara yang menyebabkan para malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Ya. Ya, dalam hadis tadi ini adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, malaikat tidak mau masuk ke rumah Nabi yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan anjing, sampai anjing tersebut dikeluarkan dan dipotong gambar makhluk bernyawa tersebut. Bagaimana dengan rumah kita, ya? Bukan rumah orang lagi, ya. Tentunya kita lebih harus membersihkan dari perkara-perkara ini, ya. Karena jika malaikat tidak datang, tidak masuk, maka syaitan yang akan masuk ke rumah kita yang menyebabkan rasa galau, ya. Penyakit-penyakit jiwa, ya. Dan yang lainnya. Dan sebaliknya jika malaikat yang datang, ya, maka akan membawa keberkahan, ketenangan, ketenteraman, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membentengi rumah kita dengan Al-Quran, zikir-zikir, dan sholat di dalamnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ya. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Di dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalil yang menunjukkan kita harus membentengi rumah kita, ya, dari syaitan, ya, dengan banyak membaca Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, sholat wajib bagi perempuan, hati yang uzur, ya, dan zikir-zikir yang lainnya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, "Idza dakhala rajul baitahu," jika seorang masuk rumahnya, "fa dzakarallah 'inda dukhuli," dan dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, "wa 'inda ta'ami," dan ketika makan, "qala syaitan," maka syaitan berkata, "la mabita lakum," ya. Syaitan berkata kepada teman-temannya, "tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Wala asya," tidak ada makan malam bagi kalian. Ya. Ketika seorang masuk dengan membaca nama Allah, menyebut nama Allah, dan makan dengan menyebut nama Allah. "Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi," dan jika seorang masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah, berzikir, "qala syaitan adraktumul mabit," maka kalian dapat menginap di rumah, mendapat tempat menginap bermalam. "Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami," dan jika belum tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir ketika makan, "qala," berkata syaitan, "adraktumul mabita wal 'asya," kalian bisa bermalam, dapatkan tempat bermalam dan makan malam, ya. Hadis disampaikan oleh Imam Muslim, ya. Langkah berikutnya, ya, mengajarkan anak salat, ya. Dan hadisnya telah kita sebutkan, ya. Ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, "Muru abna'akum bisalah," ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat, "wahum abna'u sab'ah," ketika berusia 7 tahun, "wadribnuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar," dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun, "wafarriqu bainahum fil madajid," dan pisahkanlah, ya, tempat tidur mereka ketika berusia 10 tahun, ya. Sehingga orang tua wajib melakukan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW ini, ya. Dengan memerintahkan anak untuk sholat ketika berusia 7 tahun, ya. Memotivasinya, ya, menjelaskan keutamaan dari sholat, ya, dan hukuman bagi yang meninggalkan sholat, ya. Jelaskan agar mereka takut. Sehingga jika seorang anak sudah terbiasa dengan sholat dan mencintai sholat, ya, sehingga dia muncul muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ya, akan tumbuh jadi orang yang bertakwa, salih dengan izin Allah. Karena sholat itu mencegah seorang melakukan kemungkaran dan perbuatan yang keji. Adapun orang tua yang melalaikan, ya, masalah sholat ini, bermudah-mudahan, ya, maka ini adalah noya'i, tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Karena tidak ada tarbiyah, tidak ada kebaikan jika sholat ditinggalkannya. Ketika menyanyikan tidak memperhatikan masalah sholat ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluarga kalian untuk mengerjakan salat dan sabarlah dalam menunaikan salat. Dalam surat Thaha ayat 32, ya. Langkah berikutnya mengajarkan anak Al-Qur'anul Karim, ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Baik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan sebagian yang lainnya. Sehingga kita dapat di para ulama telah menghafal Quran sebelum baligh. Seperti Imam Asy-Syafi'i telah menghafal Quran ketika berusia 7 tahun. Al-Hafiz An-Nawawi telah menghafal Quran ketika berusia 10 tahun. Ibnu Taimiyah telah menghafal Quran sebelum baligh. Begitu juga Syekh bin Baz dan yang lainnya. Hafal Al-Quran sebelum baligh. Dan diketahui dari asar-asar para salaf, mereka bersemangat dalam menghafal Quran, mengajarkannya dan belajar Al-Qur'annya. Orang tua atau para salaf yang memiliki anak, mereka semangat mengajarkan anaknya Al-Qur'annya. Bahkan dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa karena Nabi SAW khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Berikutnya, dalam mendidik anak itu adalah mendidik anak untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasshalihin." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para orang siddiq, asyuhada, orang yang mati syahid, as-salihin, orang-orang yang saleh. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Pada hari yang ketika wajah dibolak-balikkan di neraka, maka mereka mengatakan, "Kiranya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul." Sehingga wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya agar taat pada Allah dan Rasulnya, mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, agar menjadi orang saleh yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan orang yang menyesal seperti orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan selanjutnya dalam mendidik anak adalah mentarbiyah, mendidik mereka untuk mencintai ulama dan ulatul amr, pemimpin yang sah. Dan ini adalah akidah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan wali amr kalian. Wali amr ini ada al-ulama dan umara, pemimpin yang sah. Kemudian langkah yang terakhir, kita singkat karena waktunya sudah terlalu panjang, memilih sekolah, itu tentunya sekolah ahlu sunnah wal jamaah, karena sekolah itu penting dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir adalah memilihkan teman yang baik untuk anak. Karena dalam hadis yang sahih, masalul jalisis salih wal jalisis su, permisalan teman yang saleh dan teman yang jelek itu kahamil misk wa nafiqil kir, seperti penjual misk dan pandai besi. Hamil misk itu adalah penjual misk yang dipermisalkan untuk teman yang saleh. Adapun pandai besi, yang dipermisalkan untuk teman yang jelek. Dalam hadis yang hasan, ar-rajul ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung dengan agama temannya, maka lihatlah siapa teman dekatnya. Sehingga teman ini sangat penting. Ya. Memilih teman yang baik itu adalah sangat penting. Ya. Karena teman itu adalah perkara atau hal yang sangat mempengaruhi akhlak anak-anak kita. Ya. Ini mungkin beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan anak atas waktu yang sangat panjang. Mohon maaf pada semua pendengar atas kekurangan. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dalam mendidik anak-anak kita. Ana akhiri dan cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.